qalahu ya ibna sauda. Naam, dikatakan apa kepada salah seorang sahabat yang sabduna awal ini, wahai ibnu sauda, wahai anaknya orang hitam. Wahai anaknya orang hitam. Ini ta'ir, pelecehan, menjatuhkan dia, mencela dia. Yang dia tidak hitam. Sedangkan hitam pun perlu ditafsir, perlu dirinci. Kalau sendiri hitam, itu perlu dirinci. Apa tujuan dia memanggil wahai ibnu sauda? Ini tak ada yang hitam. Wahai orang hitam, apa tujuannya? Jadi, apalagi tidak. Qalalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul menyatakan kepada dia, ayyar tahu bi'ummi innaka imru'un fika jahiliyah. Akhrajahul Bukhari wa Muslim. Apakah engkau melakukan sebuah celaan, menjatuhkan seseorang dengan sebab yang ada pada ibunya? Sesungguhnya yang seperti ini ada pada diri kamu adalah dari perbuatan-perbuatan orang-orang jahiliyah. Ikhwani fillah, a'azzani wa a'azzakumullah. Ketika kita berbicara perkara, permasalahan, akidah, amalan, perbuatan orang-orang jahiliyah, bukan berarti di zaman sekarang tidak ada. Nah, sunnatullah sudah ada beberapa perkara yang dilakukan, diyakini oleh orang-orang jahiliyah itu dijalani oleh umat Rasul. Meratapi mayit, nangis berlebihan. Ini kata orang jahiliyah. Yang menjalani siapa? Umat muslim, kaum muslim zaman sekarang. Berapa banyak mereka yang tidak ridho akan kematian ayahnya, ibunya, istrinya, anaknya. Dengan cara apa? Tidak ridho. Dengan cara meratap berlebihan. Dengan cara mengangkat suara nangis, meraung-raung. Dengan cara merobek-robek baju. Dengan cara memukul-mukul cucunya dia. Ini pertanyaan sendiri dia. Terjadi di zaman sekarang. Dan masih banyak perkara-perkara menghina nasab, menghina keturunan. Ini bagian dari pengajaran dan ada di zaman sekarang. Nah, fatahin rusak kisah ilai sajidi wa innama huwa biwairihi au bidana'ati nasajidi huwa min umul jahiliyah. Maka ta'yir, mencela, menjatuhkan sesuatu yang tidak ada pada dia. Sesungguhnya hal itu ada pada yang lain dia, atau dengan sosok atau seseorang yang nasabnya bawah, kelas bawah lah, keturunannya atau dari golongan rakyat jelata, miskin apa yang bisanya. Yang seperti ini termasuk perkara-perkara yang dilakukan, diamalkan, dijalani oleh orang-orang jahiliyah. Oleh dia juga. Ikhwati biji, a'adzani wa a'azzakumullah. Ini sebagai sebuah nasihat, introspeksi bagi kita, bahwa tidak ada perbedaan di antara kita. Yang perbedaan itu memiliki nilai mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, kecuali yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang lebih unggul. Itu yang lebih unggul di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa. Siapapun dia orangnya, keturunan dia orangnya, namun dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, seorang yang miskin dan seorang yang fakir, jangan minder, jangan merasa hina atau jangan merasa rendah, keliru, salah. Tidak ada ajaran dalam Islam, wahai kaum fakir, miskin, rendah kalian, tidak ada. Justru syaitan itu bangga, paling bangga dan para tentara syaitan, para iblis dan para tentara itu paling bangga ketika dia bisa memberikan syubhat, memberikan was-was kepada seorang dalam kalbunya itu takut akan kekafiran. Itu yang paling bangga. 3 poin ini. Di antaranya adalah ketika seorang mukmin itu bunuh-bunuh yang lain, itu setan paling bangga dibandingkan yang lainnya, perbuatan yang lain. Yang kedua yaitu ketika seorang itu mati dalam kufur. Dan yang ketiga ini, ketika tertimpa dalam kalbunya itu takut jatuh fakir. Penting. Ikhwati fiddin, a'azzani wa a'azzakumullah. Oleh karena itu, kita sebagai kaum muslimin harus banyak mengintrospeksi. Harus banyak terbaik. Jangan sampai ketika kita berbuat baik, Allah, masya Allah, sudah tidak ada yang berbuat pada anak. Atau bangga dengan kebaikan yang ada pada dia yang dia lakukan. Bagian daripada itu cara yang sesuai dengan khawatir jatuh juga, hal ini bagian daripada orang jahiliyah. Walaupun kullu man kana fihi khoslatin kisarin jahiliyah yakunu kafiran. Walaupun pada hakikatnya tidak semua ketika ada pada seseorang itu perangai dari perangai jahiliyah itu kafir, enggak harus tergantung semua dan tergantung. Tapi tidak semua perbuatan kubur orangnya kafir keluar dari Islam. Tidak semua orang yang berbuat bid'ah itu ahli bid'ah. Tidak semua orang yang berbuat syirik itu syirik keluar dari Islam. Tidak semua yang berbuat kuburan adalah kafir keluar dari Islam. Itu ahli sunnah. Itu ahli sunnah. Ikhwan fiddin, hadzihi nazakumullah, syaitan. Langkah-langkahnya, di antara langkah-langkah syaitan itu adalah mengemas sesuatu yang hak yang benar di sisi Allah seakan-akan tanpa batin, sehingga orang-orang yang jauh darinya menghinanya, mengkucilkannya. Dan juga di antara langkah-langkah syaitan mengemas sesuatu yang batin, maksiat kepada Allah, bid'ah, syirik, itu dikemas seakan-akan itu baik, sehingga orang berebut meraihnya. Makanya Abu Umar Al-Bani radhiyallahu anhu, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mulia, ketika melihat mayat-mayat khawarij, kepala-kepala khawarij yang sudah mati, bangkai yang tergeletak di bawah kolong langit, sambil beliau menudingkan kepala-kepala itu, kilah bunar, anjing neraka, sambil menangis. Kata Abu Ghalib rahimahullah, ditanya, ahadan min rahmika, apakah ini pendapat kita wahai Abu Mazahir, menyatakan kilah bunar, anjing neraka. Atau kamu mendengar dari Rasulullah SAW? Beliau menjawab, "Naam. Kalau itu dari aku, sungguh aku telah lancang kepada Rasulullah SAW. Aku mendengar dari Rasul itu bukan sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, dan seterusnya.

ma'amanta. Ya Rasulullah, sebab apa engkau? Ada apa engkau menyatakan amin ya Rasulullah? Tiba-tiba kan amin, amin, amin. Kata beliau, atani Jibril. Datang kepadaku, barusan malaikat Jibril. Dari tiga poin ini, salah satunya, rohi ma'an kuyurin. Celaka seseorang ketika dia mendapati Ramadan, masuk di bulan Ramadan, kemudian selesai bulan Ramadan namun tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul, kata malaikat Jibril, amin, kata malaikat amin, fakultu amin, aku menyatakan amin. Mau yang kedua lagi? Nah, yang ini tadi yang pertengahan, yang kedua, yang pertama dua tadi itu Ramadan, yang ketiga yaitu rohima anku imri'in, kata Rasulullah, man abraka walidayhima au ahadahuma walam yuskina aljannata. Celaka seseorang yang dia mendapati kedua orang tuanya, tentunya sudah usia sepuh, atau salah satunya, namun dengan kedua orang tua ini tidak menyebabkan dia masuk surga karena durhaka kepada orang tuanya, membangkang, membuat sakit orang tuanya, membuat sempit orang tuanya, namun bila hidupnya demikian tidak berbakti kepadanya. Baik, yang ketiga, ikhwati bidin, a'adzillahirrahmanirrahim, ini syaitan luar biasa. Ya Allah, makanya kata Allah, la tatabi khutuwati syaitan, wa la tatabi khutuwati syaitan, inna fa'innahu lakum adhuwwun mubin. Ayat yang mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan bagi kalian adalah musuh yang paling nyata. Ikhwati bidin, a'adzari wa'adzatumullah. Oleh karena itu, maka di bulan Syawal ini juga demikian. Dalam kita semangat. Syekh Shalih Fauzan hadirullah ketika bicara qaulnya Abdul Salam menjelaskan, kata para ulama dari ulama salaf, qala para salaf kata beliau, bi'sal qaum alladzina la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan. Sejelek-jelek orang yang dia tidak mengenal Allah kecuali di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan semangat ibadah kepada Allah, serius, sungguh-sungguh, ini itu. Bulan Ramadan keluar berakhir semuanya. Apa kata para ulama salaf? Bisal qaum. Sejelek-jelek kaum Indonesia. Sebab apa bulan di bulan Ramadan? Zikir, baca Al-Quran, bukan di bulan Ramadan. Kata beliau, tak khusus kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan. Ini yang sangat terkena ucapan tadi. Kata beliau, rahimah hadirullah, apa yang Allah sebenarnya kenal? Berapa banyak kaum muslimin puasa itu nanti setelah itu sholatnya jazakallahu khairan. Ditinggalkan sebagian, sebagian sudah mengakhirkan sebagian puasa mengkumpul-kumpul buat hadir banyak. Nah, kemudian yang berikutnya, di antara masalah yang ada pada umat jahiliyah di masalah yang ke-96, istikharuhum bi a'malihim mustajibah. Ini penyakit. Ini juga penyakit. Wal'iyadzubillah, bangga. bangga dengan amalan mereka yang baik. Bagi mereka baik, bangga. Ini telepon, ya. Maaf. Lihat apa yang Allah sebutkan tentang mereka. Fadhammahumullah biqaulihi mustaqdirina bihi sariran tahjurun. Mereka berbangga ketika apa? Ketika di wilayah Al-Bait. Orang jadi itu bangga. Karena ketika jemaah haji pada datang, mereka menyambut. Bikin roti, adonan roti, dibagi-bagi gratis, kemudian minuman spesial. Pokoknya berhikmah. Berhikmah kepada para jemaah, pada tamu haji. Apakah ini bukan kebaikan? Nah, kebaikan. Sampai detik ini. Nah, secara khusus pemerintah Saudi, secara khusus, dan para pengusaha-pengusaha besar yang kita saksikan langsung ketika haji itu, mereka luar biasa. Yang memiliki pabrik jus, hasil jus itu yang dibungkus kemas pakai kotaan itu, dan yang lainnya dibagi-bagikan gratis. Yang memiliki rumah makan kapsa, kalau sini kebuli itu dikemas butuh plastik, ada dalamnya ikan atau apa, dan lain-lain dibagi-bagikan gratis di Mina. Kontaineran mereka berdiri di tengah-tengah besar di level. Kalau air jangan ditanya, kalau air dengan berbagai macam bentuk merek air dan pabrik air minum gratis, dibagi-bagikan gratis. Apalagi Ramadan di Masjidil Haram Makkah dan Madinah, rebutan mereka untuk undang ikhtiar. Rebut kita mau masuk ke Masjidil Haram, dituntun. Ayo buka di tempat anak. Di pintu sudah dibuka, dituntun tangan kita. Begitu dapat jauh ke dalam, di tengah ini, nih tempat bukaan kami. Ya kami sediakan di sini. Cukup. Nyari tadi, buka. Wah, maka menunya bukan menu tempe menjadi itu, kering, waktu yang dalam pokok ini. Nah, secara apa orang belum bicara? Secara gini dan yang lainnya, yuk. Wow sekali. Nah, begitu azan kita buat kueki, tahu berontak, ingatkan para teroris, tahu berontak. Kiki itu belum dalam keadaan pun nggak tahu wah digoreng apa gorengannya ini. Ikhwan menyaksikan yang jual itu sebagian, nggak semua sebagian, itu goreng itu tadi minyaknya itu seadai lembut buka bekerjaan tak masiknya. Jadi ini lumpakan minyak ke wajan, plastik pakai plastiknya melebur ikan ke wajan. Yang mahal ada yang dibuat goreng kueci tadi, yang dibuat buka itu musanan kurma dengan berbagai jenis. Wah, itu kalorinya berapa itu? Nah, kemudian yogurt yang itu jual mahal, lihat mau orang beli. Nah, baik, pokoknya sudah berbagai macam menu-menu yang nikmat dan gizi dan penuh kekuatan itu, nutrisi yang luar biasa. Di Masjidil Haram, di dalam masjid, di luar masjid, di pelataran masjid, di sebelum pelataran masjid. Kalau nanti tidak boleh dalam. Kalau di Indonesia kan kalau namanya buka, mesti nasi. Sebagian mereka yang impar itu, karena yang direbut nasinya. Padahal sebenarnya nilai nutrisi sendiri ya, wow. Dengan kurma dan yang lainnya. Yogurt, mari minum kopinya bukan kopi kayak ini, sudah mudah, wah ini sudah ini. Pokoknya sudah menemui luar biasa. Rotinya gandum. sebagian ya bantu. Apa sudah kayak apa sudah gini lagi? Ini kita orang mau beli tuh. Kalau gaji cuma 1 juta punya anak 2 pulang, ya oke. Tergantung, malah bukan gantung lagi gantung. Nah, angennya itu punya peron. Lihat ke kepala gantung mungkin. Ya, syukur. Itu rebutan mereka. Kalau di masjid masih kecil, itu nasi. Cuma mereka nasa Allah, enggak kotor, enggak jorok. Plastik itu sekian luas Masjidil Haram itu plastik semua, dan cepat kerjanya. Begitu azan, sebelum azan sudah tidak hamparkan. Begitu azan makan semuanya nanti. Tenang makannya, enggak terburu-buru. Enggak, tenang. Selesai makan, dilihat selesai, langsung diringkas. Hanya dalam waktu 10 menit, selesai semua. Berarti. Nah, adat ini dilestarikan oleh Islam. Disempurnakan, diperbaiki. Ikramu buyut, itu sejak zaman jahiliyah sudah ada, memuliakan tamu. Dan ini ciri khas orang-orang Arab dan Islam. Dan Islam, makanya kalau ada orang Arab, zaman naik ke rumah Zoyuk, ini, dari mereka. Dan di semua, sampai kata Rasulullah SAW, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir, fal yukrim dhaifahu. Digantungkan oleh Rasul, barang siapa yang beramal, beriman kepada Allah hari kiamat, maka adalah muliakan tamu ini. Dan disebut oleh para ulama dari sekian hadis yang sahih, bahwa tamu berhak mendapatkan penghormatan dari sahibul bait itu 3 hari. Amalan mulia. Nah, mereka orang jahiliyah ini bangga berlebihan itu loh, melanggar jalur blessed. Nah, makanya kata Allah mustadzirin, mereka sombong bihi terhadap Al-Quran samiran tahjurun, mereka membicarakan dengan pembicaraan yang keji ketika kalian berbicara di waktu malam. Min masail jahiliyah annahum yaftahiruna bi'iyamihim 'alal masyair litadanatiha wa tamjidiha wa wafadatil wa bidini ilaih wa siqalil haji fahum yaftahiruna bihadal 'amal mustakbiri lagi. Mereka berbangga ketika mereka bisa mampu memberikan pelayanan terbaik untuk seluruh jamaah haji di Masyaril, ketika mereka menjalankan syiar-syiar Islam di Masyaril Haram. Nah, di Mina, di Makkah, mereka hormati. Sekarang dan dulu juga mereka di samping membagi-bagi dari perusahaan maupun pemerintah secara resmi membagi-bagi makanan dan minuman secara gratis, juga mengutus para dai yang dikelola oleh pemerintah di bawah naungan jamiah atau universitas memberikan tausiah-tausiah, ceramah-ceramah kepada seluruh jemaah haji dengan berbagai bahasa, ada yang Inggris, ada yang Urdu, sebagai Indonesia, Arab pula, terangkan ini. Ketika di Mina, di Arab, ini terangkan itu, hati-hati, jangan sampai melempar jumroh begini, cara melempar jumroh demikian, waktu juga, sudah, Masya Allah, luar biasa, dibimbing di atas sunnah. agar tidak jatuh pada kesalahan. Ya, mendengarkan yang dapat hidayah dan jalan yang enggak, sudah tetap ngotot di atas penyimpangan. Kan jelas. Bersikeras di atas penyimpangan. Enggak mau diatur secara sendiri, enggak mau. Nah, dan tetap mengingat. Ya, maka kita, orang ini yang, orang sini, Indonesia ini. Kan kasihan. Kasihan. Pelanggaran dan pelanggaran dilakukan. Pokoknya tentang mari itu urusannya. Aman menurut mereka. Ya, melempar kurun waktunya, melempar dia seperti ini. Ya, aman menurut mereka. Ketika ada perubat, gak usah taruh dia seminggu, gak usah ngebelakang, gak usah langsung gak ropa. Nah, ini tak kemudian sebelum waktunya nyembelih, sudah nyembelih duluan. Taat. Jam katanya dikena jam belum haji sudah dikena sudah dimintai jam. Anak jadi lagi berantem, tetapi kan pas haji kan itu reguler, tapi sama kita akhirnya. Jam apa? Bingung, pun kayaknya bingung. Katanya kan itu rombongan beberapa orang. Itu anak muda pinter ternyata. Anak muda, tetapi pinter agama itu. Ya ngaji lah. Ya. Kok kenapa-kenapa ulama yang dibahas? Sebenarnya kalau kelompok itu sudah mau ikut sunnah. Tetapi pemimpinnya ini yang taat. Malah ngamuk-ngamuk. Ingatkan ngamuk-ngamuk. Repot. Mau bilang apa sekarang? Haji skin. Ya cari apa gitu loh. Mereka jamaah haji yang berangkat dari sini menuju yang langsung ke Mekah. Itu ngikutnya di Jeddah. Jadi kayak gitu ajaran siapa? Sunahnya siapa? Ngikut kok orang Indonesia pergi Jeddah. Alatnya biar gampang. Bukan gampang-gampang. Sunah-sunah hanya diumumkan di dalam menjelat pesawat. Ya tadi yang mau berangkat. Kayaknya yang gelombang kedua ini. Itu kayaknya langsung Mekah. Kayaknya. Yang sekarang ini. Yang gelombang kedua kayaknya langsung ke Mekah. Hati-hati. Sampai keliru. Urusannya apa? Kembali lagi. Kemikutnya. Panjang urusannya. Om sudah ditentukan oleh Rasul. Kudu ani mana kita pun kata Rasul. Kalian ambil mana dari aku, dari Rasul. Ada beberapa manasik yang ditoleransi. Tauqif Allah itu tidak harus walaupun afdol adalah di tanggal 10 setelah tahallul. Namun boleh besoknya, boleh lusanya. Ada yang demikian. Ada yang tidak boleh. Ini sudah. Ada yang boleh tapi ketika betul-betul demikian. Aduh. Mereka bangga. Mereka menyembuhkan diri. Di wilayah al-Bait wa khidmat al-Bait syarif. Dengan mereka menguasai dan mereka berkhidmat di Baitul Haram yang mulia, berkhidmat kepada mereka para utusan, para tamu-tamu dari mancanegara tentunya, bangga mereka. Yastakhiruna bihadza ala ghairihi min al-Arab. Fahadha min umur jahiliyah. Ini termasuk perkara-perkara jahiliyah. Li'anna al-hikmat bumfillah ibadah. Karena apa? Berhikmah, melayani rumah-rumah Allah itu ibadah. Itulah ibadah. Fala yajuzu lil insan an yaftakhiru bil ibadah. Maka gak boleh bagi seorang muslim atau seorang siapapun bangga diri ketika dia beribadah. Li'annahu yataqarrabu bihi ila Allah. Karena dia dengan itu ibadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. La yurju sana minan nas wal madah minan nas. Jangan menginginkan pujian dari orang lain dan menginginkan sanjungan dari orang lain, tidak punya demikian. Bal yahmadullah anzalahu mimman yaqumu bi hadzal amal, maka dia muji kepada Allah, alhamdulillah, demikian seharusnya bisa menegakkan, menjalani perbuatan tersebut, perbuatan mulia, yaitu berkhidmat kepada para tamu. Antum baca berapa ribu yang tukang bersih Masjidil Haram itu, ribuan. Bagian ini sekian ribu, bagian ini sekian ribu, bagian ini kan khusus. Tentaranya semua sekian ribu terus. Itu semua dibagi. Jadi kalau sudah tua, diganti yang baru. Dan dilarang kecepatan lebih dari 100 km. Diatur semua. Rapi mereka. Rapi. Lewatnya sini, keluarnya sini, lempar jumroh dari sini, nanti pulangnya sini, semua ditata dengan rapi. Lengkap sudah. Tadi ya, kalau di sini ya, bakal salah truk dan B. Sampai ditelusuri di bawah, dia di belakang, nafas keluar. Akhirnya tuh naik sedikit, mogok, macet 10 kilo. Lah kok masalah, truk yang memang anak dengan sendiri, ya dari telinga anak dengan sendiri, mau pulaan di Kalimantan, truk-truk yang sudah, dia kan Kalimantan 5 atau 10 tahun kan sudah, dia apa dibuang juga, diganti itu dipulak bawa sini jauh sini. Siapa kalau kita pulaan dengan truk itu? Ini ketelingaan dengar. Nah di sini penuh dengan truk-truk yang nafas suara tadi. Menurut pelajaran ikhwan dilawan antara Purwosari ke Malang itu tiap bulan itu ada yang meninggal 3 atau berapa tiap bulan, tiap minggu kecelakaan berat, tiap hari kecelakaan ringan, hampir macet di jalan, guling asnya patah, gigi patah. Nah, luar biasa. Nah, ini satu muskilah, Belum lagi, kalau fikum di Probolinggo itu ada rel kereta api, jalannya itu segelungan kereta api, sehingga nggak mungkin banter. Mungkin, nggak mungkin banter. Bahaya kalau banter. Itu gara-gara itu aja, 10 km. Ada apa? Tabrakan enggak? Jadi lebih apa? Lewat mobil pelan. Itu 10 kilo. Sayangkan itu. Dari Surabaya ke sana ke Jember kurang lebih 10-11 jam. Melebihi Jogja jauh. Sudah berbes lah itu. La haula wala quwata illa billah. Naam, jadi barakallahu fikum, syarah dari keterangan ini. Naam. Akan panjang nantinya dan ini akan dihubungkan dengan zaman sekarang. Betapa nistanya mereka dari amal yang mereka lakukan. Ketika demikian wa billah wallahu a'lam bissawab subhanallahi wa bihamdihi wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.